FM yuk. Wah, pas banget. Gimana kalau kita jalan-jalan? Oke. Oke, sampai ketemu ya. Dadah. Dadah. Maaf teman-teman lagi pengen.